gadis berturun kelabu. Pipi merah-merah debu, tak temu-jemu pandangmu. Walau kita dalam dunia yang berbeza, dan ku masih mahu kamu. Cinta tak mengira harta atau rupa. Usah kau bimbang wanita, kau sememangnya jelita. Indah ada pada jiwa dan pesona. Kau dah sempurna bagiku, oh gadis Melayu. Ingin ku tanya namamu, tetapi kau malu-malu. Dan aku tahu kau tahu yang ku tabaran denganmu. Walau kita dalam dunia yang berbeza, dan ku masih mahukanmu. Cinta tak mengira harta atau rupa. Usah kau bimbang wanita, memangnya jelita. Indah ada pada jiwa dan pesona. Kau dah sempurna bagiku, oh gadis Melayu ayu. Oh gadis Melayu ayu. Oh gadis Melayu ayu. Oh gadis Melayu ayu. Oh gadis Melayu ayu. Oh gadis Melayu. Berikanlah namamu, janganlah malu. Kau bimbang wanita, usah kau bimbang wanita, kau sememangnya.